السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada masa ini kita saksikan bahwa di negeri-negeri barat ataupun negeri-negeri yang maju, para politikus, kaum nasionalis, sayap kiri pemerintahan, mereka mendapatkan penerimaan yang baik di negara-negara mereka, begitu juga partai-partai politik. Mereka semakin mendapatkan tempat khusus. Para analis pun dalam hal ini menulis banyak hal berkenaan hal itu. Pemerintahan-pemerintahan yang ada ataupun sayap kiri pemerintahan yang mana tidak terlalu keras dalam hal kebijakan keimigrasian, karena kebijakan keimigrasian mereka lah semua ini terjadi. Dan selain itu pun masih banyak alasan-alasan lainnya. Namun, semua hal ini berakhir dengan telunjuk yang mengarah kepada umat Islam. Mereka mengatakan bahwa umat Islam hendaknya dilarang untuk memasuki negara-negara mereka. Mereka mengatakan alasannya adalah umat Islam ini katanya tidak mau berbaur dan eksklusif. Menurut mereka, Islam adalah radikalisme, mengajarkan kekerasan, dan mereka juga mengatakan jika umat Islam ingin tinggal di sini, katanya mereka harus meninggalkan tradisi-tradisi keislamannya dan harus merubah diri seperti gaya hidup mereka sendiri, orang-orang barat. Jika tidak mau seperti itu, berarti umat Islam tidak mau berbaur dengan kami. Itu perkataan mereka. Mereka mengatakan jika umat Islam ingin tetap mempertahankan eksklusivismenya atau tradisi agama-agamanya, artinya adalah mereka akan berbahaya bagi negeri kita, katanya. Ini satu hal yang mengherankan, pemikiran seperti itu. Mereka mengatakan bahwa menara-menara masjid umat Islam membahayakan kami, katanya. Lalu mengatakan hijab atau pardah wanita, kaum wanita umat Islam berbahaya bagi kita. Terus kebiasaan wanita Islam yang tidak mau bersalaman dengan laki-laki kami, itu pun membahayakan kami, kata mereka. Di sini di UK, memang hanya segelintir saja dari antara para politikus yang berkeyakinan seperti itu. Namun di negeri-negeri lainnya, di barat ini khususnya, sangat ribut, memperributkan hal seperti itu. Dan mereka beralasan bahwa, lihatlah, berbahayanya umat Islam bagi kita itu terbukti dari bahwa di negeri-negeri Islam masih sudah sampai pada puncaknya radikalisme. Di sini, di negeri kita pun, serangan-serangan dari pihak radikal dan umat Islam terus berlangsung. Selebihnya adalah kedengkian. Pemikiran tersebut disebabkan oleh kedengkian kepada Islam dan penentangan kepada Islam. Tapi selebihnya ada benar juga apa yang mereka katakan. Memang di negeri-negeri Islam ada kekerasan, radikalisme, dan itu terbukti. Keberatan-keberatan ini itu pun didukung oleh sikap umat Islam sendiri dalam hal ini. Seperti yang saya katakan, di UK masih ada radikalisme dari umat Islam, terlepas dari grup-grup radikal atau di negeri-negeri Islam, grup-grup yang radikal mendapatkan bantuan persenjataan dari negeri-negeri barat sebetulnya, dan negeri-negeri barat ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan kebencian yang mereka ingin zahirkan kepada Islam, mereka lakukan itu. Sebagian kekuatan barat, mereka itu mengelola hal ini sedemikian rupa. Di satu sisi, mereka memberikan pertolongan kepada pemerintah-pemerintah Islam dengan secara diam-diam. Di sisi lain, bagaimana mereka mensupport kelompok-kelompok radikal dengan memberikan bantuan kepada mereka. Jika tidak ada bantuan dari pihak barat sendiri kepada kedua pihak ini, maka tidak akan ada peperangan yang terjadi di antara pemerintah dan kelompok-kelompok radikalis ini. Sayangnya, ketika umat Islam mendapatkan kerugian, justru amalan-amalan umat Islam dan pembangkangan mereka dan dilakukan oleh tidak ingin melaksanakan hak kewajiban sesama lain dan kemaslahatan pribadi diutamakan dibanding dengan kemaslahatan negara, itu terjadi. Melupakan ajaran Islam, dan ini diakibatkan oleh karena mereka tidak memperhatikan ajaran Islam. Alih-alih mereka memperbaiki diri sendiri dan mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW, justru mereka malah para politikus, mereka lebih mengutamakan para politikus, para negarawan dan ulama-ulama yang dan para ulama pun dalam hal ini sangat berperan dalam terus mendorong orang-orang tadi kepada kehancuran. Alih-alih mereka melihat kondisi zaman pada masa ini, dan alih-alih mereka memperhatikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yakni kondisi tuntutan atas kondisi yang terjadi sekarang ini, seharusnya mereka berpikir dan melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, seharusnya kita itu mencari wujud yang telah dinubuatkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Bahwa dalam, jika terjadi kondisi seperti ini, dunia ini, maka akan ada wujud yang membawa keimanan kembali dari bintang suraya ke dunia ini. Dan akan mengembalikan iman umat Islam. Islam si sahas ko, dan musulmanon ke iman ko, orang-orang ini tidak hanya tidak peduli, bahkan mereka pun malah menentang utusan Allah Ta'ala ini, dan sedemikian rupa meningkat dalam penentangan, sehingga mereka sampai-sampai pergi ke negeri-negeri yang non-muslim untuk menggembosi negara-negara non-muslim untuk menentang jemaat ini. Bahkan Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya telah mengutus utusannya ini, dan bagaimana para penentang ini telah memperlakukan umat Muhammad Islam ini secara zalim. Contohnya di Pakistan sudah sangat lama, bertahun-tahun merasakan kezaliman tersebut. Di negeri-negeri Islam, mayoritas Islam lainnya, mereka disebabkan karena kezaliman para ulama dan pejabat-pejabat yang jahat, mereka menjadi sasaran kezaliman, dan mereka terpaksa melalui keadaan itu. Di beberapa tempat kondisinya sudah lebih baik, semoga Allah telah menurunkan karunia-Nya dan menjaga mereka. Namun pada masa ini di Aljazair, kezaliman ini terus meningkat. Polisi menggerebek rumah-rumah orang Ahmadi. Pengadilan-pengadilan mereka membuat keputusan sekehendak sendiri, lalu memasukkan, menjebloskan para Ahmadi ke penjara. Terkadang para Ahmadi mendapatkan hukuman 1 tahun sampai 3 tahun dengan alasan, katanya, bahwa orang Ahmadi mengatakan bahwa kami telah beriman kepada imam yang dinubuatkan Allah Ta'ala, dan karena itu kita dihukum, karena kita telah beriman sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan hukuman penjara ini atau menunggu hukuman penjara ini, atau mereka yang digerebek, di jumlah para Ahmadi ini lebih dari 200 orang. Namun meskipun mereka melalui kekerasan, kezaliman seperti ini, mereka tetap menyampaikan mengatakan bahwa seberapapun kekerasan yang timpakan kepada kami, kami tidak akan mundur selangkah pun dari keimanan kami. Para Ahmadi mengikalkan seperti itu dengan mengatakan bahwa kami akan mengutamakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan untuk itu jika kami terpaksa harus melakukan pengorbanan yang besar, kami akan lakukan. Tidak akan ada yang bisa menggoyahkan keimanan kami. Namun orang-orang yang melakukan kezaliman ini dan mereka lakukan itu atas nama Islam, atas nama Allah Ta'ala dan Rasulnya, ingatlah bahwa Allah Ta'ala tengah memperhatikan orang-orang yang terzalimi ini, dan orang-orang yang dizalimi ini, yang mazlum ini, doa-doanya sampai kepada orang ilahi. Apapun yang diputuskan di pengadilan Allah Ta'ala, orang yang mendapatkan hukumannya tidak akan selamat di dunia ini maupun di akhirat. Hendaknya mereka takut dengan takdir ilahi, dan alih-alih mereka melakukan kezaliman kepada para Ahmadi, lihatlah sebetulnya kondisi mereka sendiri. Dan mereka yang menjadi penyebab tercemarnya nama Islam, hendaknya mereka melihat bahwa apakah tujuan ini telah diputuskan Allah Ta'ala. Jika mereka simpati kepada Islam, yakni para pejabat, para hakim yang berada di balik fatwa para ulama, ketika Islam diserang dengan berbagai keberatan, seharusnya para ulama berpikir, bersatu bahwa Allah SWT berjanji bahwa Islam ini akan menyebar di seluruh dunia. Namun apa yang terjadi? Justru sebaliknya, nama Islam malah terus tercemarkan dengan perbuatan mereka itu. Apa sebabnya? Apakah para teroris atau orang-orang radikal mereka akan mendapatkan kemenangan? Apakah Allah SWT berfirman bahwa sebarkanlah Islam dengan membunuh orang lain? Apakah Islam tidak mempunyai dalil, bukti-bukti kebenaran yang dengannya bisa disebarkan kebenaran? Apakah hanya dengan pedang atau membinasakan orang-orang yang tidak berdosa dari lawan-lawan firqah mereka, lawan-lawan agama mereka, membunuh para perempuan, anak-anak yang tidak berdosa dengan membunuh mereka? Apakah itu berarti penghinaan di mata mereka? Jika memang anggapan mereka seperti itu, dan amalan dari amalan para ulama dari sekarang tadi, dari amal mereka nampak bahwa pikiran mereka seperti itu. Inilah orang-orang yang merupakan yang membangkang perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka tidak akan mendapatkan kesenangan. Mereka akan mendapatkan pencerahan Allah Ta'ala dengan berbuat zalim kepada para Ahmadi dan berbuat sesuatu yang salah atas nama Islam dan bangga dengan pemerintahannya dan kekuatannya. Mereka menganggap itu suatu kesuksesan. Ingatlah sebetulnya bahwa suatu hari nanti mereka akan hadir di zaman Allah Ta'ala dan mereka harus mempertanggungjawabkan kezaliman yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kondisi umat Islam pun sangat menyedihkan pada saat ini. Di satu sisi, ada kalangan para maulvi atau kaum radikalis, seperti yang saya katakan, mereka atas nama Islam menciptakan kerusuhan. Di sisi lain, ada orang-orang yang sebagai reaksi atau di bawah pengaruh Barat, mereka tidak ada kaitannya dengan agama. Alih-alih percaya kepada ajaran Islam, mereka justru malah tidak ada kaitannya, dan mungkin karena takut, alih-alih menjelaskan ajaran Islam kepada orang lain, alih-alih mengatakan hal-hal duniawi yang bahwa itu keliru, justru malah setuju dalam hal keburukan. Rasa takut kepada dunia malah lebih menguasai mereka daripada takut kepada Allah Ta'ala. Begitu juga sebagian para politikus, para pejabat negara, jika mereka tidak sependapat dengan para maulvi karena mereka takut kursinya dirampas, terampas, jangan sampai katanya para maulvi ini menentang kami, akhirnya mereka tidak ada kaitannya dengan agama sedikit pun. Karena mereka pengecut dan mereka mengutamakan hal duniawi, sehingga mereka diam begitu karena takut kepada para maulvi. Seolah-olah di antara umat muslim, setiap kalangan yang mengingkari utusan ilahi, utusan Allah Ta'ala, dia telah terjauh dari hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apakah atas nama agama itu mereka mencari nafkah. Mereka menuduh Hadrat Masih Maud alaihi salam, katanya Hadrat Masih Maud alaihi salam ini mendakwakan sebagai Imam Mahdi untuk mencari nafkah duniawi katanya. Tapi sebetulnya pernah dikatanya para maulwi inilah yang melakukan semua ini demi untuk mendapatkan mata pencaharian. Dan mereka melakukan perantaran kepada Masih Maud alaihi salam demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Yang karenanya kita melihat mereka mencaci maki, menghina. Bagaimanapun orang-orang yang mencari uang atas nama agama ini atau demi hal-hal duniawi, mereka menganggap agama sebagai hal yang sampingan. Semua orang ini mereka hanya Islam KTP, padahal mereka tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam sedikit pun. Dalam kondisi seperti ini, para ahmadi hendaknya berpikir dan merenungkan di mana jika ketika mereka telah beriman kepada Imam Zaman ini, untuk itu kewajiban tanggung jawab mereka pun semakin bertambah dalam hal ini. Para penentang memang harus akan berbuat dalil kepada para ahmadi. Begitu juga orang-orang yang terjauh dari agama, mereka yang mengingkari Allah Ta'ala, mereka pun akan melakukan penentangan kepada kita. Hal-hal yang berkenaan dengan kebebasan, jika kita berbicara menentang dengan menentang kebebasan yang mereka anut, apakah dalam kondisi seperti ini kita akan ketakutan dan diam seribu bahasa, atau memperlihatkan kelemahan iman lalu ikut serta bergabung dengan mereka? Jika kita akan melakukan hal seperti itu, maka apalah artinya kita beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam? Kita datang dengan sendiri dan mengatakan bahwa kalian harus berjalan sesuai dengan ajaran Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Janganlah sia-siakan keimanan kalian dan janganlah biarkan kerusuhan terjadi, kefasadan terjadi. Selain itu, perhatikan juga bahwa pesan Allah Ta'ala harus disampaikan ke seluruh dunia supaya penegakan tauhid bisa terjadi dan ajaran Islam yang indah bisa disebarkan di seluruh dunia sehingga dunia meyakini akhirnya ajaran tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, untuk itu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam Al-Quran Karim, melangkahlah sesuai dengan pedoman itu. Itu adalah udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yakni dengan hikmat dan dengan nasihat yang baik seluruh orang-orang kejadian Allah Ta'ala, dan diskusilah dengan dalil-dalil yang terbaik. Jadi untuk tabligh, untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah, untuk mengajarkan hikmah ajaran Islam, perlu kita menyampaikan dengan dalil, bukanlah seperti yang dilakukan oleh para ulama ataupun mereka yang radikal saat ini, menyebarkan Islam dengan pedang tidak pernah sama sekali diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Negeri-negeri yang berbau duniawi dan pemerintahan-pemerintahan lain ada beberapa hal yang sudah terbiasa di negeri mereka, atau hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang yang namun tidak diizinkan oleh agama, dan menurut agama itu merupakan degradasi akhlak atau bahkan dosa. Berkenaan dengan hal itu, jika kita ingin melakukan dan pihak lain marah, maka untuk sementara waktu bisa dihindarkan. Inilah saat ini tuntutan hikmat. Namun tidaklah mungkin bahwa kita untuk itu orang-orang karena orang-orang marah itu kita ikut serta kepada mereka dengan mereka. Jika kita takut atau terdampak oleh hal-hal duniawi, lalu kita ikut serta bergabung dengan mereka, ini keliru. Lalu kita akan terjerumus dalam dosa yang mereka lakukan juga. Jadi Hadis Muhammad SAW bersabda, ayat jadilhum billati hiya ahsan, bukanlah menghendaki bahwa supaya untuk kita tidaklah menginginkan untuk kita terus bersikap lembut sehingga kita terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Bukanlah itu hikmah sebutnya, melainkan hak itu dilakukan tanpa kesalahan. Lakukanlah hak kebenaran dengan tidak tercipta kefasadan. Jadi seorang mukmin hendaknya memperhatikan, yakni apa perbedaan antara pekerjaan dengan hikmah. Perintah Islam yang sangat jelas. Yang Islam katakan orang, jangan lakukan oleh kita. Dan katakan itu salah. Dan seiring dengan itu, jangan juga kita melakukan perlawanan dengan keras kepala. Fatma Suwazan bersabda, ketika kalian berdialog dengan orang lain, berdialog dengan hikmat dan nasihat yang baik, yakni dengan kelembutan dan adab. Memang benar bahwa banyak sekali di zaman ini mulu yang jahil dan bodoh beranggapan bahwa dengan jihad dan talwar, dengan pedang, menyebarkan dengan agama dengan pedang dan jihad adalah sangat memberikan pahala yang banyak katanya. Justru mereka keliru dengan berpikiran seperti itu. Dan kesalahpahaman mereka ini tidak bisa dijadikan menjadi dasar mengutarakan tuduhan kepada Al-Quran. Tidak bisa. Masing-masing bersabda, memang benar. Kebenaran dan kebenaran hakiki tidak memerlukan paksaan, melainkan paksaan itu membuktikan bahwa dalilnya lemah. Kepada Rasulullah telah diwahyukan fasbir kama sabaru ulul azam, yakni bersabarlah seperti yang sama ukurannya dengan seluruh para nabi. Jadi jika dikumpulkan kesabaran seluruh para nabi, maka tidak akan melebihi kesabaran engkau. Lalu bersabda, la ikraha fid din, di dalam agama hendaknya tidak ada pemaksaan. Lalu bersabda, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yakni dengan hikmah dan nasihat yang baik berdialoglah, bukan dengan keterangan. Lalu bersabda, wal kazimina ghaiz wal afina 'anil nas, yakni orang mukmin adalah orang yang menahan emosi dan memaafkan orang-orang yang zalim dan tidak menjawab kesiasiaan dengan kesiasiaan yang lain. Apakah Tuhan bisa mengajarkan ajaran untuk membunuh orang-orang yang mencari agama kami dan merampas hartanya, lalu mengusir orang-orang dari rumahnya, melainkan yang sesuai dengan perintah ilahi, yakni orang yang mengusir kalian dengan pedang, dia akan terbunuh dengan pedang juga. sesuai dengan yang telah mereka lakukan. Beliau bersabda, di mana ada tertulis bahwa bunuhlah orang-orang yang ingkar dengan pedang, ini merupakan pemikiran para mu'awiyah yang bodoh, yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Para mu'awiyah yang mengatasnamakan mereka menyebarkan Islam, atau orang-orang yang menentang Islam dengan mengatakan bunuhlah orang-orang yang mengingkari Islam, katanya. Jadi inilah ajaran Islam. Atau untuk itu mereka, atau mereka tidak tertarik untuk menyampaikan pesan Islam, atau seperti yang disampaikan oleh Muhammad SAW, para mu'awiyah yang bodoh. Namun kita di dalam diri umat Islam juga dan non muslim, dan di dalam non muslim juga hendaknya kita menyebarkan ajaran Islam yang baik, yang benar. Untuk itu di setiap kawasannya masing-masing, setiap para ahmadi hendaknya menaruh perhatian, karena jika orang-orang ini bersembunyi atau hidup di dalam kemunafikan, atau memiliki pandangan radikalisme, saat ini ada grup-grup yang sudah menyampaikan secara terang-terangan. Tidak hanya keluar, mereka pun saling membunuh antara umat Islam sendiri dan mencemarkan nama baik Islam. Semua mereka menentang Ahmadiyah, jemaat. Satu kisah menentang kisah yang lainnya. Begitulah kondisinya. Dalam kondisi seperti ini, tugas para Ahmadi semakin meningkat. Hadrat Masih Muwad Dalai Salam bertanda, ingatlah, orang yang melakukan kekerasan dan mudah emosi, ma'rifat dan hikmah akan hilang dari mulutnya, dan hati akan dimahrumkan dari perkara hikmah. Orang yang dihadapan lawannya cepat emosi, tidak terkontrol lagi, berkata lancang, kotor, akan dimahrumkan dari mata air kelembutan. Emosi dan hikmah tidak mungkin bisa menyatu. Orang yang dirundung emosi, akal mereka bodoh. Mereka tidak mungkin akan mendapatkan kemenangan di dalam medan apapun. Emosi setengah dari kegilaan. Jika ini meningkat, maka bisa betul-betul sama sekali gila. Jadi jika dia emosi atau gila, maka manusia sudah tidak berbicara sesuai dengan atau sehatnya lagi. Inilah yang kita lihat saat ini. Para mu'awiyah menentang kita di mana-mana. Dan amalan mereka ini mencemaskan nama baik Islam. Ketika kita bertabligh dan menyampaikan kepada dunia berkenaan ajaran Islam yang benar, maka para kekuatan penentang Islam, mereka selalu menjawab kepada kita bahwa kalian aman. Namun umat Islam mayoritas tidak menganggap kalian ini muslim. Untuk itu kalian tidak bisa menjadi wakil dari Islam, duta dari Islam. Dalam kondisi seperti ini, tantangan kita semakin meningkat bagi kita. Dan setiap Ahmadi perlu untuk memahami, menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Setiap perbuatannya, setiap amalannya harus mencerminkan Islam. Jika tidak bertabligh sekalipun, maka amalan dan perbuatannya harus mencerminkan ajaran Islam yang baik. Untuk tabligh, Hadrat Ali radhiyallahu anhu, kita perhatikan hikmah yang disampaikan oleh Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, di dalam hati ada hasrat dan kekotoran untuk yang akibatnya tidak siap untuk mendengarkan Hal yang baik, terkadang manusia terkadang tidak siap untuk mendengarkan sesuatu ataupun terkadang tidak siap, tidak mau. Untuk itu, masuklah ke dalam. Perhatikanlah bagaimana sebetulnya keadaan ini. Bagaimana kekuatan yang dari orang ini. Lalu bolehlah pembicaraan. Ketika mereka tidak siap untuk mendengarkan perkataan kita. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Hadrat Rasulullah dari salam memberikan petunjuk kepada kita. Hendaknya ketika kita berbicara, pikirkanlah terlebih dulu dan singkat. Dengan banyak berdialog, banyak berdebat, tidak ada faedahnya. Jadi dengan simpel saja singkat terkadang masuk betul-betul menyentuh kepada hati. Hal-hal ini bisa terjadi jika dilakukan rantang yang terus menerus continue atas nama kebebasan, lalu bertentangan dengan hukum ilahi, lalu membawa hal-hal yang bertentangan dengan akhlak kepada akhlak kita perkenalkan ajaran Islam dan berupaya dia seperti untuk itu. Hal-hal hikmah dan dengan rantah yang kontinu dan dengan upaya yang gigih kita bisa mematangkan dari mereka di Australia. Dalam hal ini, jika dalam satu kalangan permusuhan kepada Islam sudah sampai kepada umat wanita Islam kan tidak mau bersalaman dengan laki-laki non-Islam katanya. Dengan laki-laki. Hendaknya dalam hal ini, setiap Ahmadi mengklarifikasi hal ini dengan hikmah di tempatnya masing-masing. Atau di tempat-tempat ada yang mereka bertentangan dengan parda ataupun pembangunan masjid atau menara dan sebagainya, atau mereka mengatakan untuk mengusir orang Islam katanya dari negerinya, atau Presiden Amerika mereka ingin beliau, memang ini merupakan dampak dari pemikiran yang menentang kepada Islam dan justru amalan ini didukung oleh perbuatan buruk dari umat Islam, segelintir umat Islam. Namun hal ini tidak diketahui sebetulnya yang ajaran Islam yang hakiki oleh mayoritas orang-orang. Untuk itu, dimanapun kita bisa menyampaikan ajaran Islam yang menyentuh, acara-acara tabligh kita, program-program tabligh kita, buatlah program-program yang menyentuh dengan menyampaikan pesan perdamaian kepada mereka di negeri-negeri yang mereka menentang Islam. Untuk mematahkan penentangan itu, jika kita bisa mematahkan upaya penentangan itu, hanya orang Ahmadiyah yang bisa melakukannya, mematahkan penentangan mereka kepada Islam. Umat Islam yang lain tidak akan mampu untuk menyampaikan hal itu karena mereka tidak punya hal jemaat dalam hal ini. Tugas ini ditakdirkan hanya dilakukan oleh pengikut hadrat Rasulullah dari Islam. Jadi kita harus memahami pentingnya hal tersebut. Hadrat Rasulullah dari Islam bersabda, sedemikian besar kebatilan menentang hak kebenaran, sebesar itu pula kekuatan. Inilah merupakan pemandangan kudrati. Sedemikian derasnya penentangan kebatilan kepada kebenaran, cemerlang itulah kebenaran tadi memancarkan cahayanya. kita bisa perhatikan di tempat mana penentangan kepada jemaat yang sangat banyak, misalnya jemaat bangun, hidup, di mana jemaat yang tidak mendapatkan penentangan di tempat, di sana jemaat pun tertidur. Jadi kita menyaksikan penentangan kepada jemaat ini, di mana penentangan yang banyak, pengenalan jemaat pun semakin dahsyat dan jemaat pun maju. Mungkin dengan tabligh kita justru terkadang pertabligan pun tidak memberikan dampak yang luar biasa seperti itu, pengetahuan terhadap jemaat seperti yang dilakukan oleh dibuahkan oleh pertangan yang menimpa jemaat ini. Begitu juga dengan muslim, ketika ada pertangan kepada Islam, justru kita harus memanfaatkan itu dengan untuk memperkenalkan Islam Ahmadiyah kepada mereka. Dan kita upayakan itu. Seperti yang saya katakan, ajaran Islam yang damai, hendaknya kita sampaikan kepada mereka. Mungkin setelah itu akan muncul lagi banyak lagi penentangan, akan meningkat. Dan terkadang penentangan meningkat setelah itu di kalangan Kristen juga, misalnya di Jerman, penentangan kepada jemaat. Para nasionalis mereka banyak sekali mengatakan hal-hal. Namun orang-orang yang berpikiran baik mendapatkan hal-hal yang positif, pengaruh yang baik. Mereka menjadi kenal dengan jemaat. Dan alih-alih kita takut melihat kondisi itu, justru kita harus bahagia dan mempercepat pekerjaan kita. Dan para ahmadi harus menjadi bagian dari pertandingan dengan perkataan perbuatan mereka yang baik. Macam-macam bersabda, perlindungan kepada Islam dan untuk menjadikan kebenaran yang utama adalah kalian menjadi susuri teladan umat Islam yang benar, yang baik. Yang kedua adalah keindahan dan kesempurnaannya, sampaikanlah ke dunia, perlihatkanlah ke dunia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita menjadi orang-orang melewati kehidupannya dengan sesuai dengan ini dan menjadi suri teladan dari umat muslim yang benar. Dan meskipun banyak sekali penentangan, kita mendapatkan taufik untuk kita menyampaikan dengan kami hati-hati dan kita bisa menjadikan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan mungkin seperti Nasrul Gaib. Yang pertama adalah Mukarram Maulana Hakim Muhammadin Tahir Kadiang. Beliau putra dari Muhammad Aziz Udin Tahir. Beliau wafat pada tanggal 15 Maret 2017 pada umur 97. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek beliau Hakim Muhammadin Tahir adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salam dan termasuk ke dalam 313 sahabat Masih Maud alaihi salam. Nama beliau disebutkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam di dalam buku beliau, ada dua buku beliau alaihi salam. Hadrat Hakim Maulidin Tahir, beliau adalah kepala sekolah di Tangerang. Ketika sesuai dengan nubuatan Masih Maud alaihi salam, ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat pada tahun 1905, saat itu beliau terhindar dengan para muridnya secara mujizat dari gempa bumi itu. Hakim Muhammadin Tahir almarhum pada Juni 1920 lahir di Metrik di Lahore, di Kadia, lalu di Kolej Lahore beliau melanjutkan pendidikan, lalu Hakim Haziki, gelar Hakim Haziki beliau raih sampai 94 beliau sebagai master di stasiun kereta api, lalu sampai beliau menyampaikan permohonan wakaf atas gerakan pencahayaan Hak Muslim Maud. Beliau menyampaikan lanjutkanlah pekerjaan dan lanjutkanlah juga tabligh. Beliau sangat berhasrat untuk setelah mendengarkan khutbah huzur kedua, lalu atas pencadangan hidup kedua untuk mengharapkan hidup. Karena otak beliau itu dan akhirnya tiba waktunya beliau bertugas sebagai mubalik dan di Mumbai sebagai mubalik in charge. Pertama Maulana Nazir Ahmad, beliau bekerja di bawah Maulana Nazir Sahib. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai mubalik in charge. Secara umum beliau di lapangan selama 25 tahun. Pada tahun 1972 beliau dipanggil Ustadzian, lalu sebagai Ustadz di Madrasah Ahmadiyah. Lalu 12 tahun beliau sebagai kepala sekolah Talimul Islam, sebagai Nazim Darul Qadha, lalu sebagai Kadir Mansarullah Bharat India, anggota Majelis Karpardal, juga beliau pernah menjabat sebagai Nazim Waktu Jadid juga. Pada tahun 2011 beliau diangkat sebagai sadar Anwar Ahmadiyah dan sampai tahun 2014 dari sisi itu beliau masa pengkhidmatan beliau sangat luas sekali bertahun-tahun. Dan beliau pun pergi haji sebagai haji badal. Tilawah Quran Karim beliau sering lakukan dengan baik. Suara beliau sangat baik. Wasiat beliau awalnya 1/10. Beliau tingkatkan 1/7, lalu 1/15. Musi. Beliau seorang musi. Beliau tidak ada hasrat apa-apa, rendah hati. Beliau pernah bekerja di bawah yang lebih junior dari beliau dan bekerja di bawah para mubalig yang lebih junior dari beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan anak keturunan beliau. Beliau tiga anak perempuan, dua anak laki-laki mengkhidmati jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan topik kepada keturunan mereka untuk mengemban janji beat mereka. Jenazah yang kedua, Mukarram Azam bin Mukarram Imam Masyar Sahih, pada 4 Maret 2017 beliau wafat di Jerman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 1927 beliau lahir. Pada tahun 40 beliau lulus FSC di Talimul Islam College Radian. Lalu beliau mewafatkan diri. Lalu beliau lulus masuk ke BSc. Pada tahun 50 beliau BSc di Lahore College, lalu masuk ke Jamiatul Mubashirin. Setelah itu silsilah pengkhidmatan beliau sangat luas. Pada tahun 56 beliau dikirim sebagai mubalig ke Ghana. Sampai 64 menjadi jamiah, lalu mubalig Jerman, lalu dikirim ke Nigeria pada tahun sampai tinggal sampai 72, lalu 74 datang ke Jerman sampai 89 di Hadithatul Mubashirin beliau bekerja di sana. Additional Ikhwal Saad Talimul Quran pada sampai tahun 82 sebagai Mubalig Gambia sampai tahun 83, lalu dipindahkan ke Nigeria Gambia, lalu pergi ke Pakistan, lalu di jamiah sebagai Ustaz Rabwah. Dan sampai 88 beliau di Wakil Tasnif. Setelah itu beliau pensiun, lalu beliau pergi ke Jerman. Di Jerman pun setelah kondisi setelah tahun 74 beliau mengundang para ahmadi dan membantu urusan keimigrasian dan prosedur ketiga sangat beberapa ahmadi menulis kepada saya Irfan Khan Sahib misalnya almarhum ini memperlakukan kami seperti ayah. Kondisi saat itu tidak mendukung, kondisi keuangan juga. Sampai begitu beliau berhati-hatinya, sampai kami tidak boleh menyanyikan air ketika kami berwudu. Orang beliau berdiri di belakang kami, apakah orang pemuda ini menyanyikan air atau tidak. Beliau terus mengarahkan para pemuda saat itu untuk dekat dengan jemaah. Beliau sangat mencintai puas kona'ah. Semoga Allah kami ingatkan dari beliau. Amin. Semoga anak keturunan beliau pun diberikan taufik untuk bisa melanjutkan segala kebaikan beliau. Amin. Beliau menulis beberapa buku. Jenazah yang ketiga, Ibrahim bin Abdullah Azul Sahib. Tiga jenazah Ibrahim Marat dari Malaki 10 Maret 2017 beliau wafat pada umur 81. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada beliau bi'at pada tahun 2000. Istri beliau bi'at lebih dulu. Dan istri beliau mempersiapkan beliau untuk bi'at. Beliau selalu melakukan MTA dan dawam salat dan mencintai Quran Karim secara khas. Beliau menyayangi anggota keluarga dan tidak melakukan kekerasan pada anak-anak ketika bertarbiyah. Beliau selalu menyatukan keluarga dan dermawan dan suka silaturahmi. Beliau menolong orang lain yang lemah dalam ekonomi untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sifat menghormati tamu adalah khas beliau. Menghormati tamu jemaat juga. Dari sejak muda beliau terkenal jujur sampai-sampai orang dimanapun beliau bekerja, selalu beliau menyerahkan harta beliau kepada almarhum. Sampai pada masa terakhir beliau senantiasa dawam salat dan semoga Allah memberikan rahmat beliau dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang tinggalkan dan berjalan hubungannya dengan khilafat dan jemaat. Amin. Alhamdulillah, ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.